Satuba suka sukatna ateku ngena manangi empat gantang ku berekan man mandu enggo turah kepe uratna ateku ke ikan kepala.